peningkatan kita. Maka semakin bertambah sifat tawadhu'nya dan sifat rahmatnya, kasih sayangnya. Sebab ilmu bagi seorang mukmin untuk diamalkan. Inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah yang semangat dalam mengamalkan ilmu yang diketahui dari Al-Quran dan Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Di antara Ahlul Bid'ah mungkin mereka membaca Al-Quran, membaca tafsir, mungkin mereka membaca Sahih Bukhari, mengkaji Sahih Muslim dan seterusnya, namun tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Telah lewat di telinga-telinga mereka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak memberi perubahan. Berbeda halnya dengan seorang Sunni yang benar-benar bersemangat untuk mengamalkan Al-Quran Sunnah. Ketika dia mengetahui suatu ilmu, maka dia berusaha menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupannya, sehingga ilmu tersebut memberi pengaruh. Seorang hamba semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula tawadhu'nya. Apa itu tawadhu'? Tawadhu' lawan dari al-kibr, kesombongan. Tawadhu' yang sebenarnya adalah ketika sampai kepada kebenaran, maka dia menerima kebenaran tersebut, tidak bersikap seakan-akan lebih daripada yang lain. Dan bertambah pula rahmatnya, kasih sayangnya. Bukan seorang yang keras, bukan seorang yang kasar. Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَا كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Apabila engkau menjadi seorang yang kasar, keras, kaku, maka mereka akan meninggalkan kamu. Maka di antara sifat seorang mukmin memiliki sifat rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Engkau akan dirahmati oleh yang ada di atas langit. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah yang memiliki sifat rahmat. Wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadarihi. Dan semakin bertambah amalannya, maka semakin bertambah pula rasa takutnya dan kekhawatirannya. Ini menghilangkan penyakit gurur. Kadang-kadang seorang tertipu, dia merasa ketika dia bersungguh-sungguh dalam beramal, amalannya banyak, akhirnya dia merasa bahwa kedudukannya mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa lebih daripada yang lain. Ini berbahaya. Akan menumbuhkan sifat-sifat yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat kibr, merasa diri lebih baik daripada yang lain. Namun seorang mukmin semakin bertambah amalan, maka bertambah pula rasa takutnya. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka, kita ketahui kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sekian banyak ayatnya tentang keutamaan para sahabat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebagian dari nama-nama para sahabat sebagai ahlul jannah. Di antaranya al-ashara al-mubasyirun bil jannah. 10 sahabat yang telah diberitakan kabar gembira untuk mereka meraih al-jannah. Namun ini tidak membuat mereka merasa lebih dari yang lain. Bahkan kekhawatiran itu nampak pada mereka. Kata Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, "Laqad laqitu 30 min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kulluhum yakhafu 'ala nafsihi an-nifaq." Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengkhawatirkan atas diri-diri mereka ditimpa penyakit kemunafikan. Padahal mereka adalah orang-orang yang mulia. Ini disebabkan karena bertambahnya apa yang mereka amalkan dari amalan soleh justru semakin menambah rasa takutnya. Seorang mukmin harus berada di antara ar-raja' wa al-khawf, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya dan takut dari siksaannya. Wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi, dan semakin bertambah usianya, semakin bertambah umurnya, maka semakin berkurang pula semangatnya untuk mencari dunia. Karena semakin bertambah usia berarti semakin mendekati kematian, semakin mendekati ajal. Ya. Penambahan itu pada hakikatnya kekurangan, pengurangan. Bertambah usia berarti semakin berkurang usia. Sehingga seseorang ketika bertambah usianya, bukannya berbangga diri, bukannya dirayakan seperti halnya orang-orang kafir, seharusnya semakin direnungi, muhasabah, introspeksi terhadap apa yang telah pernah diamalkan. Apakah dia telah beramal saleh? Apakah dia telah memanfaatkan usia yang telah dia lewati? Wa kullama zida fi malihi zida fi sakha'ihi wa bazlihi. Dan semakin bertambah hartanya, maka semakin bertambah pula kedermawanannya, semangatnya untuk berinfak, bersedekah. Semakin bertambah harta, semakin bersemangat untuk mengeluarkan bagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab harta seorang muslim dalam kehidupan dunia terbatas pada apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan apa yang dia pakai. Apa yang dia kenakan dari pakaian, itulah harta dia. Adapun yang tertinggal di gudang, di gudang-gudang harta, yang tersimpan di dalam rekeningnya atau di tempat penyimpanannya, pada dasarnya itu bukan harta dia. Itu bukan harta miliknya. Sampai dia keluarkan untuk dimakan, diminum, dimanfaatkan, jadikan sebagai pakaian, atau disedekahkan. Itulah harta dia. Apa yang dia infakkan, itulah harta dia. dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulul 'abdu yaum al-qiyamati mali mali, seorang hamba mengatakan pada hari kiamat hartaku hartaku. Walaysa lahu min malihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma tasaddaqa fa amwa wa ma siwa dhalika fa zahibun wa tarikuhu linnas. Padahal dia tidak memiliki harta kecuali apa yang dia makan, lalu dia habiskan, apa yang dia kenakan, yang dia pakai, hingga lusuh, dan apa yang dia sedekahkan, dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani dia bersedekah dengan keikhlasan, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harta seseorang. Oleh karena itu, seorang ingin banyak hartanya, maka semakin banyak dia bersedekah. Mana qasat sadaqah min mal, tidak akan berkurang harta seorang dengan bersedekah. Wa kullama zida fi qadarihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Dan semakin bertambah kedudukannya, dia dihormati oleh manusia, dia kedudukan sosialnya semakin tinggi, maka bertambah pula kedekatannya dengan manusia. Dan bertambah pula usaha dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Dan bersifat tawadhu kepada mereka. Semakin bertambah kedudukannya. Sebelumnya dia menjadi seorang RT misalnya. Jadi RT. Wah, dia dekat dengan masyarakat. Akhirnya naik kedudukannya jadi Pak Lurah. Ketika dia jadi Pak Lurah, maka semakin berkurang hubungannya dengan masyarakat. Naik pangkat lagi jadi bupati misalnya. Wah, semakin eksklusif. Ini dalam hal kehidupan dunia saja. Orang-orang akan menganggap, oh ini orang sombong. Ya, tidak ingin bertemu dengan masyarakat. Mentang-mentang dia sudah punya kedudukan demikian dan demikian, kok semakin jauh dari masyarakat. Adapun kedudukannya dalam hal syar'i, demikian pula. Seorang mukmin semakin tinggi kedudukannya di tengah masyarakat, seharusnya semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menjauhkan diri dari masyarakat. Bergaul dengan masyarakat, bahkan semakin dekat dengan mereka. Karena ketika seorang memiliki kedudukan, berarti semakin memiliki pengaruh. Sehingga yang dibutuhkan adalah hubungannya dengan masyarakat semakin bertambah baik. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kedudukan beliau yang mulia dalam kehidupan dunia tidak menyebabkan beliau menjauh dari masyarakat. Bahkan yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di antara kebiasaan beliau berjalan di jalan-jalan kota Madinah untuk melihat kondisi kaum muslimin di malam hari, melihat keadaan mereka, mungkin ada yang mereka perlukan, ada yang mereka butuhkan. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang dimaksud oleh beliau di sini adalah sifat tawadhu seseorang. Jangan sampai kedudukan statusnya di tengah-tengah masyarakat, ketika dia dimuliakan malah dia semakin menjauh. Tidak demikian. Bersifat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan masyarakat, tentu dalam batas-batas syar'i. Dalam batas-batas syar'i. Sebab ada pula yang bergaul tapi kebablasan. Tapi kebablasan. Apa bahasa Aceh kebablasan? Hah? Kelewatan, itu bahasa Indonesia. Nah, kebablasan. Ya, akhirnya pergaulannya juga yang menyebabkan dia terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Nah, ingin bergaul, akhirnya bergaul juga dengan perempuan, bukan mahram. Ingin bergaul dengan masyarakat, tapi juga bergaul dengan perkara-perkara yang haram. Ikut nimbrung di situ. Ikhtilaf tempat tersebut. Atau mengetahui di situ ada perkara yang haram, lalu dia tetap berada di tempat tersebut. Maka tentu ada batasan-batasan syar'i. Wa alamatus syaqawah, dan tanda-tanda kesengsaraan. Kalau yang tadi tanda kebahagiaan, ini tanda-tanda kesengsaraan. Annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihi. Bahwa seseorang semakin bertambah ilmunya, maka bertambah pula kesombongannya dan keangkuhannya. Ini menunjukkan hilangnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ini. Ketika seorang menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk meraih dunia. Ketika seorang menuntut ilmu karena riya, ketika seorang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman liyubahiya bihi al-'ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuha an-nasi ilayhi falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Barang siapa yang mempelajari ilmu tujuannya adalah untuk berbangga-bangga di hadapan ulama dan untuk mendebati orang-orang bodoh dan untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, riya, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu, ilmu itu semestinya dituntut untuk mengharapkan wajah Allah, namun dia tidak menuntutnya melainkan untuk mendapatkan bahagian dari dunia, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Alhamdulillah, tidak adanya keikhlasan memberi pengaruh dalam kehidupan seorang. Ilmu itu tidak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semakin bertambah kesombongan. Wa kullama zida fi 'amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi lin-nas wa husni dhannihi bi nafsihi. Dan semakin bertambah amalannya, maka semakin bertambah pula kebanggaan dan kesombongannya dan sikap meremehkannya manusia kepada manusia, dan dia selalu berbaik sangka kepada dirinya. Dirinya dibanggakan, manusia yang lain direndahkan. Dianggap kecil bagi dia. Jangan sama sekali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala bertambah amalan seseorang, ketika kita melihat ada seorang mungkin dia kurang dalam hal amalan, Wa kullama zida fi amali zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas. Semakin bertambah amalannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Sikap meremehkan manusia yang lain, menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Hati-hati, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, munculnya sifatul ujub akan membinasakan pemiliknya. Wa kullama zida fi umrihi zida fi hirsihi. Semakin bertambah usia, semakin bersemangat dalam mencari dunia. Semakin tua kok semakin semangat berbisnis. Semakin tua semakin semangat bekerja. Padahal gak lama lagi dia akan meninggalkan dunia. Istilahnya orang sudah bau tanah. Sudah bau tanah tapi semakin semangat. Semakin jarang terlihat di masjid. Semakin jarang dia membaca Al-Quran Karim. Ini musibah. Musibah bagi seseorang. Kita mengetahui bahwa usia umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat singkat sekali. Antara 60 hingga 70 tahun. Ada yang lebih 70 tahun itu katanya tinggal diskonnya saja. Ya. Nah, tinggal menanti masa-masa penantian, sudah bau tanah. Mendekati kematian. Tapi ada orang semakin bertambah usianya, semakin semangat untuk mengejar dunia. Semakin semangat untuk ikut pemilu. Semangat. Ya. Padahal kalau dilihat dari sisi harta, masya Allah, dia punya harta, kekayaan sudah cukup. Kedudukan, alhamdulillah dia sudah punya jabatan, cukup. Tapi dia terus mengejar dunia. Ya. Padahal usianya sudah 60 tahun. Bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi untuk mengejar kursi, luar biasa semangatnya. Seorang kalau tersibukkan dengan dunia, berarti semakin berkurang kesungguhannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama zida fi mali zida fi bukhlihi wa imsaki. Semakin bertambah harta, semakin bertambah pula kekikirannya. Ini musibah. Mau diapakan harta itu? Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara, siapa yang dijaga dari penyakit kikir, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan, keberuntungan. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsihi. Kikir itu tidak akan menyebabkan seorang meraih keberuntungan di akhirat, bahkan dia semakin bangkrut. Karena dia tidak punya simpanan, tabungannya di akhirat. Berbeda dengan seorang yang sakhi, yakni seorang yang dermawan, semangat untuk bersedekah. Apa yang dia miliki, dia berusaha untuk mengeluarkan sebagian apa yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu imrin fi dhilli sadaqatihi hatta yusalla bainan nas. Setiap hamba berada di bawah naungan sedekahnya. Kata para ulama, yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa ketika seorang rajin bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka pada yaumul qiyamah itu akan menjadi dhil, menjadi naungan yang akan memberikan perlindungan kepadanya pada yaumul qiyamah. Di saat-saat manusia kepanasan dengan sinar matahari yang sangat menyengat di atas kepala mereka, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan mereka mengeluarkan keringat. Ada yang keringat itu sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, bahkan ada yang sampai berenang dengan keringatnya, tenggelam dengan keringatnya. Namun seorang yang bersedekah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlindungi. Seorang berdiri saja di terik matahari di dunia ini, ikhwan. Panasnya luar biasa. Kalau di Indonesia ini panasnya masih biasa. Kalau di Yaman atau di Arab Saudi, daerah panas, itu kalau musim panas berdiri di terik matahari seperti masuk oven, masuk pembakaran roti, panasnya luar biasa, gak kuat. Idza ishtadda al-harru ha fa abridu bis-salat fa inna shiddata al-harru min fayhi jahannam. Panasnya matahari itu dari uapnya jahannam. Ini di dunia. Jarak antara matahari dengan bumi ini berapa? Berapa? Hitung sendiri. Nah, di akhirat didekatkan. Biqadri mil, satu mil saja. Ada yang mengatakan satu mil ukuran mil, yakni satu kilo sekian. Ada yang mengatakan mil, yakni kurang lebih sejengkal di atas kepala kita. Waliyahulillah. Mengerikan. Menakutkan. Namun seorang yang senantiasa bersedekah akan mendapatkan naungan. Di antara tujuh golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberi naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya dia ikhlas. Ini keutamaan sedekah. Tapi seorang yang merugi, seorang yang sengsara, semakin bertambah harta, semakin berkurang sedekahnya, infaknya. Ada sebagian orang-orang kaya, kalau bertambah hartanya melimpah, itu bingung mau dikemanakan. Padahal jalur-jalur kebaikan itu kan banyak sekali. Di tempat ini dibutuhkan pembangunan masjid. Yang ini dibutuhkan ma'had. Masya Allah. Kalau orang-orang kaya itu mengetahui miskinnya ahlus sunnah. Dan begitu butuhnya mereka kepada tempat-tempat pendidikan, ma'had, masjid. Insya Allah akan bermanfaat. Hartanya. Namun mereka banyak tidak mengetahui. Akhirnya hartanya diarahkan pada hal-hal yang haram. Membuka tempat perjudian, buat kafe, kemudian dipraktekkan di sana hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan pada hal-hal yang batil. Wa kullama zida fi qadarihi wa jahihi zida fi kibrihi wa tihih, dan semakin bertambah kedudukannya di tengah-tengah masyarakatnya maka semakin bertambah pula kesombongannya. Wa hadhihi al-umur ibtila'un min Allah wa imtihanun yabtali biha ibadahu. Maka perkara-perkara ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan dari Allah, di mana Allah Azza wa Jal menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara ini. Dengan ilmu, dengan amalan, dengan harta, dengan usia, dengan kedudukan. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fayas'adu biha aqwamin wa yashqa biha aqwamun. Maka ada sebagian kaum yang akhirnya meraih kebahagiaan. Itu yang di poin yang pertama. Dan ada pula sebagian kaum yang sengsara ketika mereka merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata nikmat tersebut tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa kadzalika al-karamat imtihanun wa ibtila. Demikian pula hal-hal yang sifatnya kemuliaan. Ini cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal-mulki was-sultan wal-mal, seperti kekuasaan, kedudukan dan harta. Qala ta'ala an-nabiyyi Sulaiman lamma ra'a 'arsha Bilqis 'indah. Nabiullah Sulaiman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan tentang Sulaiman ketika melihat 'arsy Bilqis sudah berada di kerajaannya, dikirim dari negeri Saba. Dalam waktu yang singkat, ya, Subhanallah. Kalau kita membaca kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, kira-kira teknologi apa yang digunakan oleh Sulaiman? Sekarang ini belum ada yang mampu. Kalau sekarang ini teknologinya mungkin mampu memindahkan, tapi yang dipindahkan cuma bayangan. Apa itu namanya? Tiga dimensi, ya. Nah, ada orang hakikatnya dia di daerah lain, tapi tampil di hadapan publik di daerah yang satunya. Kelihatan wajahnya, tubuhnya, tangannya, tapi cahaya. Ya, kalau didekati, ya tangan kita tembus. Ada teknologi seperti itu sekarang. Nah. Tapi yang ada di zaman Nabi Muhammad Sulaiman alaihissalam, dalam waktu sekejap 'Arsy Bilqis hilang dari kerajaannya, hilang dari tahtanya. Yang ada di kerajaan Sulaiman alaihissalam itulah hakikat dari 'Arsy Bilqis, singgasananya Bilqis. Subhanallah. Dalam waktu sekejap dikirim pakai pos apa itu? Subhanallah. Apa kata Sulaiman alaihissalam ketika melihat 'Arsy Bilqis dalam waktu sekejap sudah ada di hadapannya? Kata beliau, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Lihat pernyataan seorang nabi, pernyataan seorang hamba yang saleh. Ini adalah dari keutamaan Rabbku, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji aku dengan keutamaan ini. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi yang kufur nikmat? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Fani'amu ibtila'u min Allah wa imtihanun. Maka nikmat-nikmat itu adalah cobaan dari Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadhharu biha syukru syakur wa kufru kafur. Yang dengannya akan nampak syukurnya orang-orang yang senantiasa bersyukur dan kekufuran orang-orang yang kufur. Perhatikan diri kita ma'asyiral ikhwah, nikmat itu sangat banyak. Hati-hati dengan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Jangan sampai bertambah kekayaan akhirnya semakin berkurang pula kegiatan ibadahnya, berkurang pula semangatnya dalam thalabul ilm dengan alasan sibuk, sibuk dunia, sibuk kerjaan. Dulunya masya Allah ketika dia belum mendapatkan pekerjaan, belum menjadi seorang pegawai, belum menjadi seorang pedagang kaya, rajinnya dia datang ke majelis ta'lim, rutin. Rajinnya dia belajar. Tapi ketika mendapatkan ujian harta, mendapatkan ujian kedudukan, ketika ditanya jawabannya selalu afwan dan afwan. Afwan ini sibuk, afwan ini lagi ada kerjaan, afwan, afwan. Jawabannya afwan. Seharusnya kamu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan hal yang pantas bagi seorang mukmin kesibukan-kesibukan dunia menyebabkan dia terhalang dari akhiratnya. Hati-hati. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. seharusnya semakin bertambah harta, semakin menambah kedekatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul muslim rahimakumullah. Kama annal mihan balwa minhu subhanah. Sebagaimana musibah itu adalah merupakan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan dan musibah semuanya adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yabtali bin ni'am kama yabtali bil masaib. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan berbagai macam kenikmatan, sebagaimana Allah menguji hamba dengan musibah-musibah. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa yang dia senangi dalam kehidupan dunia padahal dia pelaku maksiat, maka itu adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj. Dibiarkan dia dengan kenikmatan-kenikmatan terus sampai dia lalai, sampai dia semakin lupa dengan ibadah. Lalu kemudian datanglah malapetaka yang menimpanya, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idahu mublisun. Di saat itu dia putus asa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Fayaqulu rabbi akraman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, adapun manusia ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya, Allah muliakan, Allah berikan kepadanya kenikmatan, bertambah hartanya, maka dia mengatakan akraman, berarti Allah memuliakan aku. Jadi dia memandang kemuliaan itu dari sisi harta dan kedudukan. Semakin bertambah hartanya, dia menyangka bahwa Allah sedang memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun ketika dia diuji oleh Allah, disempitkan rezekinya, lalu dia mengatakan Allah sedang menghinakan aku. Tidak. Ini pandangan yang salah. Menjadikan tolak ukur dia dimuliakan oleh Allah atau dihinakan oleh Allah dari sisi dunia. Tidak sama sekali. Kalau semuanya dipandang dari sisi dunia, Rasulullah SAW semestinya menjadi orang yang paling kaya raya. Karena beliau adalah hamba yang paling dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kehidupan beliau, sebagaimana kita ketahui dalam hadis-hadis Nabi, kadang-kadang tidak ada makanan di rumah Nabi SAW. Akhirnya beliau berpuasa. Ada seorang wanita datang membawa dua anak perempuannya. Datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha meminta mungkin ada sesuatu yang bisa dimakan, mereka dalam keadaan lapar. Maka Aisyah masuk ke dalam rumahnya, beliau tidak mendapatkan makanan di dalam rumahnya kecuali satu biji kurma. Satu biji kurma. Kalau menurut kita ini apa manfaatnya? Tapi Aisyah berikan. Aisyah berikan kepada wanita tersebut. Dalam riwayat yang lain, 3 biji kurma. Karena mungkin kita 3 biji kurma ini kasih makan ayam, kasih yang lainnya. Lihat, ini kehidupan Rasulullah SAW. Berarti kebahagiaan yang hakiki tidak dilihat dari dunia. Kata beliau, "Ailaisa kullu man wasa'tu 'alaihi wa akramtuhu wa na'amtuhu yakunu dhalika ikraman minnillah." Makna dari ayat ini bahwa tidak semua yang aku lapangkan rezekinya, aku muliakan dia, aku berikan kepadanya nikmat dunia, berarti aku sedang memuliakan dia. Wala kullu man dayyaqtu 'alaihi rizqahu wa ablaituhu yakunu dhalika ihanatan minni lah. Dan tidak semua orang yang aku sempitkan rezekinya dan aku mengujinya dengan berbagai macam cobaan, berarti aku menghinakannya. Tidak. Ini nasihat yang sangat bermanfaat dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.